Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sampai tadi mana? Walaysa hadha huwal murad. Kita baca dulu ya biar nyambung. Wa yuradu bihi at-tawkir wa ihtiram wa yutlaqu wa yuradu bihi at-ta'dib. Ya misal ta'zir al-mukhti. Misal memberi pelajaran kepada al-mukhti. Mukhti yaitu orang yang keliru atau orang yang salah. Walaysa hadha huwal murad. Ini ya. Nopal, baca nopal. Ya nopal. Kemudian ke nopal. Nah, siapa yang udah siap? Nyarinya ketemu. Nah, mantok, coba Mas mantok. Sallallahu alaihi wasallam. Balil muradu. Balil muradu tawfiru wal ihtiramu. Wa qala ta'ala litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'aziruhu wa tuqabbiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Faqawluhu وتعزلوه وتوقروه هذا راجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وتسبحوه بكرة وأصيلا هذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى هذا هو الواجب لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. ثالثا أن الواجب نحو القرآن احترامه وتعظيمه احترامه وتعظيمه لأنه كلام الله سبحانه وتعالى وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه لأنه من من كلام الله وكلام الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى فالواجب احترام فالواجب احترام كتاب الله احترام كتاب الله. Nah, perhatikan kaidah hamzah wasal ini boleh tidak diwasal ketika dia pertama sebagai khobar kayak begini. Fal wajibu ini kan mubtada. Nah, baru antum katakan ihtiramu. Ya. Namun kalau dia nyambung dalam susunan i'rab ya, dalam bukan kayak khobar kayak begini, udah. Ya. Diwasal sambung ya. Tapi kalau kayak begini khobar bagusnya di nah di waqaf ya fal wajibu ihtiramuhu gitu ya terus fal wajibu ihtiramu kitabillahi wa ta'zimuhu wa tawqiruhu. Nah, cukup ya. Jadi kan kata Syekh di sini walaisal murad walaisa huwa walaisa hadha huwal murad atau walaisa hadha huwa al murada. Murada itu sebagai apa? Khobar. Berarti huwanya apa? Hah? Domir fasal. Kalau saya tanya 4 syarat kapan boleh domir fasl, masih ingat tak? Masih ingat ya? Ya, 4 syaratnya. Apa aja syaratnya itu, Panji? Lupa dia. Mas Arif, apa aja syarat domir fasl? 4. Agus, baru mau nyatet udah ditanya. domir fasl itu mesti berasal dari dia berada di tengah-tengah antara mubtada dan khobar, atau yang merupakan bagian dari mubtada khobar, misal nawasikhnya kana, inna. Kemudian domir fasl mesti berada di tengah di antara mubtada khobar yang keduanya adalah ma'rifah. Domir fasl mesti dalam bentuk sigoh rofa. Udah 3 tuh. Yang terakhir, domir fasl mesti sesuai dengan hudur atau ghaibahnya. Ya. Kalau hudur, ya, anta, ya, apa? Kunta anta. Ya, kunta anta. Nah, kalau ghaibahnya huwa apa? Kana huwa. Nah, gitu. Kana huwa. Innahu huwa. Nah, gitu. Dua-duanya mesti ma'rifah. Nah, ini ma'rifah kan keduanya kan? Hada isim laisa ma'rifah. Al-murad isim apa khabar kana ma'rifah. Jadi walaisa hada huwa al-murada. Maka bukanlah ini yang dimaksud mengenai makna azruhu, yaitu at-ta'dib, memberikan pengajaran, bukan itu yang dimaksud. Bukan itu yang dimaksud. Nah, mana tadi? Fi haqqi Rasulillah, pada Rasulullah, pada sosok Rasulullah SAW. Balil murad, namun yang dimaksud dengan wa azzaruhu itu adalah at-taukir, penghormatan, wal ihtiram, yaitu pemuliaan terhadap beliau. Allah Ta'ala berfirman, itu uminu billahi wa rasulih, agar kalian beriman pada Allah dan Rasulnya. Wa tu'azziruhu, dan kalian ya memuliakannya. Wa tuwaqqiruhu, menghormatinya. Wa tusabbihuhu, kalian bertasbih kepadanya, kepada Allah. Kalau tadi domirha dua tadi kepada Rasul, ya, wa tusabbihuhu, dan kalian bertasbih kepada Allah, bukratan wa asila, pagi dan petang. Ya, maka firman Allah wa tuazziruhu wa tu'a wa tuwaqqiruhu itu kembali kepada Rasulullah, sementara wa tusabbihuhu bukratan wa asila itu kembali kepada Allah. Nah, ini wajib bagi Allah dan Rasul untuk dimuliakan. Yang kedelapan, salisan yang ketiga, bahwa wajib sikap kita terhadap Al-Quran adalah ihtiram, memuliakannya, mengagungkannya. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kalamullah. Dan keutamaan kalamullah dibandingkan dengan seluruh kalam yang lainnya, sebagaimana keutamaan Allah di atas makhluknya. Karena Quran itulah kalamullah, dan kalamullah adalah sifat di antara sifat-sifat Allah. Kalau ditanya, saya mau tanya mantu. Ya, Allah punya sifat kalam. Sifat kalam ini sifat dzatiyah atau sifat fi'liyah di sini, Mas? Siapa mas apa nih? Ah, Mas Antum, Mas Manto. Ayo, Wahabi Antum ini kan? Mas Antum. Ayo. Sifat fi'liyah. Nah, kalau menurut Mas Panji, keduanya. Ya, sifat fi'liyah, sifat dzatiyah, paham ya? Ya, sifat fi'liyah, sifat dzatiyah, paham. Kalau sifat fi'liyah itu apa? Sifat yang Allah bersifat dengannya jika Allah kehendaki. Artinya tidak permanen. Kalau sifat dzatiyah yang sifat permanen, sifat yang Allah senantiasa bersifat dengannya. Misal sifat ulu, tinggi. Walaupun Allah belum menciptakan arsy, belum beristiwa di atas ars, Allah sudah punya sifat ulu. Tapi, Masya Allah. Tapi kalau beristiwa di atas ars, itu sifat fi'liyah. Ya, sifat wajah, sifat tangan, sifat sama, sifat mendengar, sifat melihat, itu sifat dzatiyah. Nah, para ulama, semisal Ibn Abil Is al-Hanafi membedakan antara sifat dzatiyah, fi'liyah, dibagi. Kalau nyebut fi'liyah, itu sifat. Kalau dzatiyah, nu'ud, na'at, begitu. Nah, adapun sifat kalam itu dua. sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Nah, kalau dari aspek dzatiyah, Allah tidak bisu. Nah, ini sifat dzatiyah. Paham enggak sini? Nah, kalau dari sisi sifat fi'liyah, kalamullah itu terus abadi. Kalau dari sisi sifat dzatiyah, kalamullah azali. Asy'ariyah keliru, dia memahami sifat kalam tersebut hanya azali, tidak abadi. Nah, kalamullah terus. Nah, di situ dari sisi itu mudahnya, ya. Kalau antum baca buku-buku akidah lanjutan dengan ibarah yang mungkin sedikit ribet. Nah, kesimpulannya begitu. Kemudian mana lagi tadi? Wal wajib, maka yang wajib ialah memuliakan kitab Allah dan mengagungkannya, menghormatinya. Kemudian rabi'an, yang keempat. Nah, tafadhol. Ya, Nopal, udah ketemu belum Nopal? Ah ya, baca. Jangan ditasdid ya-nya. Istihza'un wasukhriyatun. Fahaza huwa al-wajibu nahwallahi. Nahwallahi. Dorob nanti itu. Nahwallahi jala wa'ala wa rasulihi wa nahwa dinil islami. Nah, yang keempat, wajib bagi kita untuk memuliakan agama Islam dan tidak merendahkannya. Atau intiqad, intaqada yang taqidu, mengkritik. Mengkritik sedikit saja darinya. Ini enggak boleh. Orang-orang liberal itu dia kerjanya mengkritisi keabsolutan dari kitab Allah. Ya. Mengkritisi. Di Fakultas Usuluddin di UIN, ganti nama. Dulu IAIN, tapi karena sudah merebak di masyarakat singkatannya ingkar Allah, ingkar Nabi, maka berubah jadi UIN. Nah, di UIN ada Fakultas Usuluddin. Kerjanya apa? Mengkritisi keabsolutan yang hak dari Al-Quran. Maka itu bukan Usuluddin. Uculuddin. Itu bukan Usuluddin, tapi apa? Ucul. Nah, dinnya itu ucul. Nah, lepas. Karena kalau mengkritisi dari kebenaran Al-Quran, itu tidak syak lagi. Itu adalah apa? Kekufuran. Karena itu adalah agama Allah, syariat Allah, maka tidak diperkenankan bagi siapapun untuk mengkritisi agama ini. Gak boleh. Ya, bagian pokok-pokok agama ini gak bisa dikritisi. Yang dikritisi itu adalah pendapat seseorang. Semisal Imam Fulan berpendapat begini, dikritisi pendapat si Fulannya dalam memahami nas tadi. Paham gak sini? Misal, ya, Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa Al-Fatihah itu ketika sholat basmalahnya disirkan. Berdasarkan hadis, banyak hadisnya, ya lah. Ya, itu hadis Anas bin Malik, hadis Aisyah yang ibtada Rasulullah SAW sholat tahu, yaitu dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wah, banyaklah. Nah, kata Al-Imam Asy-Syafi'i, oh enggak kayak gitu. Dimulai dengan apa? Basmalahnya jahar. Lu hadis tadi itu apa? Hadis itu maksudnya adalah ba'da maqala bismillahirrahmanirrahim. Setelah Rasulullah, kan hadis Anas misalkan, Rasulullah membuka salatnya, karena Rasulullah SAW istaftaha salatahu bi alhamdulillahirabbil alamin. Kata Imam Syafi'i, itu setelah beliau membaca bismillah. Bismillah, kalau kan gak ada di hadis, itu mahdud, maklum, udah ngerti. Sama semisal hadis-hadis di sholat subuh hari Jumat, Rasulullah membaca apa? As-sajadah dan al-insan. Begitu kan? Loh, memangnya gak baca Al-Fatihah? Itu ba'da maqara'at Al-Fatihah. Begitu. Nah, itu setelah beliau membaca Al-Fatihah. Nah, pendapat-pendapat ini yang saling dikritisi itu boleh. Boleh, paham gak ini? Tapi kalau mengkritisi ayat ini, hadis ini dikritisi, ah ini keblinger, ya murtad ini, kemurtadan, nggak bisa dikritisi, paham nggak sih? Ah, berarti kita kan di awal Al-Quran kita baca, ya dzalikal kitabu la raiba fihi, nggak ada keraguan lagi kebenarannya. Ditanya, dikritisi, masa ya? Sekarang ini udah nggak cocok lagi Al-Quran, tidak sesuai dengan perkembangan zaman katanya. Ini kekufuran. Ya, kalau zaman dulu iya pakai jilbab, pakai cadar, banyak debu. Sekarang enggak. Nah, ini kekufuran. Ya, kekufuran. Mengkritisi. Nah, ini enggak boleh. Pendapat manusia dikritisi, tapi kalau Allah, kalau Rasul enggak boleh dikritisi. Ya. Mana lagi tadi? Maka enggak boleh seorang pun mengkritisi agama ini atau meremehkannya, atau dia berbicara dengan pembicaraan yang di situ terdapat tanakus, perendahan terhadap Quran, istihza, olok-olok, wasukhriyah, ejekan. Maka ini yang wajib sikap kita terhadap Al-Quran dan Islam. Khamisan, yang kelima. Nah, Dimas, baca Dimas. Mana Dimas? Dibaca. Sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya wahyun min Allah jalla wa ala. Fama yantiqu al-hawa'id wa illa wahyu yuha. Fa yajibu ihtiramu sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la yajuzu intiqaduha wa al-istihza'u bi shay'in minha. Fa man fa'ala dhalika faqad irtadda an dini al-Islam. Masyaallah. Maka wajib yang kelima memuliakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menghormatinya, memuliakannya, karena sunnah Rasulullah adalah kalam Rasul, dan kalam Rasul adalah wahyu dari Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dan tidaklah dia berbicara dari hawa nafsunya, melainkan itu wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka wajib memuliakan sunnah Rasulullah SAW, tidak boleh mengkritisinya, mengoloknya sedikit pun dari sunnah tadi. Siapa yang melakukannya, maka dia murtad dari agama Islam. Ya, murtad dari agama Islam. Ini enggak boleh, ya. Walaupun seorang itu dia enggak melihara jenggot, jangan dikritisi jenggot. Ya. Adapun tidak jenggotan, nah itu ya. Tidak sampai murtad. Bahkan dalam mazhab Syafi'i cukur jenggot itu apa hukumnya? Makruh. Paham antum? Sebagian ulama menyatakan haram. Sebagian lagi menyatakan ditakyid. Jenggot itu mesti apa? Sekepal, enggak boleh kurang dari sekepal. Sebagian lagi mentakyid itu khusus ketika selepas ihram. Ya, paham enggak sini? Intinya mihar jenggot adalah matlub, yang diinginkan dalam syariat, apakah itu mustahab atau wajib atau sunnah. Nah, taib seorang dia enggak jenggotan, ya sudah, maka dia beristighfar, ya, dia merasa menyalahkan diri, dia enggak kuat nyari jenggot, tapi jangan dicela. Kalau dicela kekufuran. Makanya enggak perlu ragu antum kalau ada yang menyatakan, orang yang menyatakan semakin panjang jenggot semakin goblok, ini apa nih, istihza sukhriyah kan? Ini apa ini? Ini kritikan apa olok-olok apa kebencian? Semuanya di situ. Ya, semuanya di situ. Kritikan, olok-olok, kebencian, semuanya di situ. Nah, orang yang ngomong kayak gini, para imam sepakat semuanya, kufur. Enggak perlu bingung lagi. Enggak perlu bingung lagi. Itu kufur. Enggak perlu antum tanya-tanya dulu. Itu yang nanya-nanya dulu itu, ya. Kalau tanya itu pun ke ulama kibar. Ini bukan main-main. Ya, jangan nanya itu. Kalaupun antum nanya ke ustaz bukan ulama kibar, dia mesti mendatangkan kalam ulama kibar. Paham enggak itu? Nah, kalau antum baca buku-buku ulama kibar, mendengar nasihat-nasihat ulama kibar, itu akan udah paham selesai. Ya, ketika diponis siapa gimana orang yang ngomong semakin jenggot panjang semakin goblok, kafir murtad, selesai itu udah. Lu itu keras banget, oh itu ini dulu. Ya, ini mazhab-mazhabnya, mazhab a'immah. Ini mazhab imam. Ya. tapi ini kan mesti iqamatul hujah. Ya terserah itu. Imam saya, nah, ulama saya yang kita baca begini. Ya, paham enggak sini? Kan tadi sudah jelaskan, orang yang ngolok-ngolok agama itu baik dia serius atau bercanda, baik dia tahu konsekuensinya atau tidak. Nanti disebutkan manusia. Yang enggak tahu konsekuensinya kufur juga. Baik yang tahu konsekuensinya atau tidak. Paham sini? Ya. Maka kufur, dia tidak kufur satu udzur. Apa itu? Mukroh. Kalau dia dipaksa. Ya udah selesai kufur, murtad. Enggak perlu antum ya capek-capek cari pembelaan dikatain takfiri ketika orang-orang langsung main kafir-kafir ini, biarin aja. Antum baca sendiri nih. Baca sendiri kan? Irtada kata saya. Irtada artinya apa? Hah? Udah selesai. Ya. Enggak antum. Ya. Nah ini Syekh Shalih Fauzan sering menyatakan Allah tidak pernah membebani kita untuk mengetahui isi hati orang. Tapi Allah membebani kita untuk menghukumi secara zahir. Udah. Ya. Oh, tapi dia maksudnya bukan begitu. Ya, saya enggak tahu maksudnya. Zahirnya demikian. Ya. Itu lazimul qaulnya. Paham enggak? Untuk perkara akidah, lazimul qaul itulah yang diberlakukan pada zahirnya. Makanya ya, ketika ada orang melakukan kemungkaran, apa kata para ulama? Kufur. Siapa yang melakukan kufur? Gak perlu dilihat lazimul qaulnya apa. Gak perlu. Ya. Paham gak di sini? Mana lagi tadi? Sadisan yang ke-6. Nah, dibaca berikutnya. Di sini. Siapa Agus? Baca Agus. Wa yashmalu lafdzul qur'an lafdzu fa'il itu wa yashmalu lafdzul qur'ai fi dzalikal waqtil ulama'a maf'ul dari yashmal terus li annahu kana fi dzalikal waqtil ladzi yaqra'ul qur'an yaqra'u marfu yaqra'ul qur'ana yakunu aliman hasbuk. Nah terus coba disambung di sini. Siapa? Oh, Mustafa. Amma fi zamanil mutaakhiri faqad yakunu al-qari'u la yafhamu shay'an min ma'ani al-Qur'ani wa la yafhamu wa innama ya yujidu wa innama yujidul qira'ata faqat li'annahu fi akhir az-zamani yaksuru qura'u wa yaqillu al-fuqaha'u amma fi az-zamani al-awwal fal qura'u hum al-fuqaha'u fa qawluhu ma ra'ayna qura'ina ha'ula'i al-ulama'u wa hum al-ulama'i. Kalau ada ai itu mengikuti yang sebelumnya kan ma ra'ayna misla qura'ina. Nah itu berarti yang dimaksud qura' adalah ulama. Dia mudhofun ilaih. Nah itu mengikut juga. Terus ai al-ulama'i wa hum ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhu al-kiramu. Ah nah, radhiyallahu. Yang ke-6, memuliakan ulama. Ini penting ini karena merekalah pewaris para nabi. Allah mengangkat derajat kedudukan mereka dan mengangkat makanihim, kedudukan mereka. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang berilmu di antara kalian dan yang orang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Satu derajat itu di surga jaraknya antara ke derajat yang lain itu seperti jarak antara bumi dan langit. Dan Allah membedakan hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Nah, ini dibedakan sama Allah. Ya, maka mereka waliyadu billah waqa'u fi hadhil jarimah. Mereka terjatuh ke dalam kejahatan ini. Mereka takallama hadza ar-rajul syaki, yang seorang yang dikafirkan oleh Allah ketika mengejek Rasulullah. Seorang yang syaki yang celaka ini berbicara. Dia mengatakan ma ra'aina mithla qurra'ina. Kita tidak pernah melihat semisal para pembaca Quran kita yang lebih rakus, yang lebih dusta, yang lebih pengecut. Ya dzabilah. Ya na'udzubillah. Ya, ini yang dia maksud adalah dengan qurra siapa? Bukannya orang yang membaca Quran, imam masjid yang bukan. Tapi yang dimaksud qari di sini adalah yang mereka yang dia maksud adalah Rasulullah dan para sahabat. Maka lafaz qurra itu mencakup pada waktu itu adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Kenapa? Karena pada waktu itu yang membaca Quran yang disebut qari itulah orang yang alim. Qari disebut ya yang alim. Adapun di waktu mutaakhiri zaman belakangan sekarang faqad yakunu al-qari'u, nah terkadang atau bukan terkadang. Qadnya di sini maknanya taksir kali ya, bukan taklil. Kebanyakan qari justru lah yafhamu syai'an. Ya min ma'ani al-Qur'an, dari mana Qur'an? Iya, dia enggak tahu apa-apa. Dia baca ayat nikah nangis. Bangki humata balakum minan nisa, mungkin dengan terseduh-seduh nangis. Hah? Nangis belum nikah. Tapi kan ini ya. Nah, ini makanya penting ya di Zadul Ma'ad Ibnu Qayyim mengucapkan kewajiban kita terhadap Quran adalah mentadaburinya, memahaminya dan mengamalkannya. Adapun qiraah dan hifdz itu adalah sarana untuk tiga hal tadi. Paham enggak tuh? Nah, Syekh Shalih Al-Fauzan di Syarah Al-Ubudiyah, risalah ubudiyahnya Ibnu Taimiyah, ya, ketika menjelaskan hadis tentang ahlul Quran, ahlullah. Paham enggak sini? Ahlul Quran, ahlullah. Siapa yang dimaksud dengan ahlul Quran? Ialah orang yang mengamalkan Quran, yang berilmu tentang Quran. Enggak, sekarang ini enggak sudah berubah. Siapa yang dikatakan qari? Oh iya, alladzi yaqra'ul Quran. Dia yang membaca Quran. Nah, paham enggak ini? Ternyata dia enggak tahu maknanya apa. Enggak tahu maknanya apa itu, tafsirnya apa. Nah, ini penting bagi kita semua untuk mempelajari tafsir. Sebelum mempelajari tafsir ada usulnya. Di sini pernah dua kali kata. Usul tafsir dari Syekh Utsaimin dan qawaid tafsir dari Ibnu Taimiyah dengan syarah Syekh Utsaimin juga. Nah, ini penting, itu bukan langsung ngerti tafsir, muqaddimah belajar tafsir. Muqaddimah belajar tafsir. Sabit tuh pernah ikut khatam loh. Khatam. Sabit. Tahu deh, tanya masih ingat enggak? Ya. Mana lagi berikutnya? Ya, wala yafqahu, dia enggak ngerti apa-apa, dia enggak paham. Wa inna ma yujidul qira'ata faqat, dia cuma membagusin tajwidnya aja. Bahkan ada orang yang fokus gurah, enggak mau makan gorengan. Kenapa? Takut suaranya sember. Ada yang sampai teriak-teriak di laut. Kenapa? Oh, biar lepas suaranya. Dia sibuk belajar nagom-nagom. Belajar nagom-nagom Quran, makan waktu. Kalau dia di situ habiskan waktu yang sama buat belajar memahami makna ayat, belajar tafsir, qoid tafsir, atau dia belajar nahwu, sorof karena enggak ngerti, itu lebih penting. Nah, ingat ya, kewajiban kita terhadap Quran memahaminya, mentadaburinya dan mengamalkannya. Kata siapa ini? Ibnu Qayyim. Di mana? Zadul Ma'ad. Kan kita baca di sini tiap subuh Mukhtasar Zadul Ma'ad. Nanti baca juga kan? Nanti sangkan saya tipu-tipu lagi. Ya. Kadang-kadang saya ngomong enggak saya sebutin nama. Itu aslinya saya sebutnya dari imam, dari imam, dari Ibnu Qayyim. Lalu saya kira tipu-tipu. Ya, kayak kemarin ya, saya ngomong ini kafir, kafir. Dia pikir omongan saya kali ya. Padahal itu omongan imam. Terkadang memang sengaja saya gak sebutin referensinya, biar bertanya. Ada yang bertanya bagus. Ya. Baik, berikutnya mana lagi? Karena di akhir zaman yaksuru, jangan yuksiru ya. Kalau yuksiru muta'addi, ini kan kasura yaksuru, lazim. Karena di akhir zaman itu yang banyak adalah para qurra, para qurra, pembaca Quran. Wa yaqilu al-fuqaha, tapi yang ngerti fikih, yang ngerti ilmu Quran sedikit. Nah. Adapun di zaman yang dahulu awal, maka qurra mereka adalah fuqaha. Kalau sekarang kan dibedai. Fuqaha beda. Pokoknya beda, kurro beda, ya enggak sekarang. Nah. Baik, kemudian maka orang tadi mengatakan maro'ayna misla kurro'ina ha'ula, kita tidak pernah melihat kurro, yaitu ulama. Yang mereka maksud adalah Rasulullah dan para sahabat. Ini berarti apa? Mencela ulama. Ini bahaya. Mencela ulama ini bahaya. Ya, mencela ulama. Walaupun Syekh Shalih Al-Fauzan punya perincian juga terkaitannya. Orang yang mencela ulama. Hah? Perinciannya. Kalau dia celanya itu karena sosok pribadinya, itu beda. Tapi kalau dicela sebagai pembawa ilmu, ini bisa masuk ke sini. Ya, masuk ke istihza binti. Nah, terus wa yukhadhu min hadza, boleh dibaca belum? Nah. Coba Pak Anwar. Nah, tafadhal Pak Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf tak duluan itu Pak. Analladhi yatanaffasul ulama'a min ajli ilmihim fi ayyi waqtin annahu yadkhulu fi ma'na hadhihi al-ayati al-karimati li'anna hadha qala ma ra'ayna misla qura'ina wal qura'u humul ulama'u wahada yatanawal ulama'u ulama'a ulama'a fi kulli waqtin wal ulama'u lahum ihtiramuhum wa ijlaluhum li annahum yahmiluna kitab Allah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulihi aja kayaknya. Nah, terus wa yahtamiluna ilma, ada tanya memangnya kalau yahtamil nanti kemungkinan itu. Kalau yahmil membawa. Wa yahmiluna ilma wa yatlubunahu wa yuballighunahu. Wa yuballighunahu ilan nasi fa yajibu ihtiramuhum. Ma yajibu ihtiramu fa'il. Fa yajibu ihtiramuhum. Cukup. Wa yukhadhu min hadha, maka diambil dari kesimpulan hal ini. Berdasarkan hal ini berarti bahwa orang-orang yang merendahkan ulama karena keilmuan mereka fi ayyi waqtin, di zaman manapun, kapanpun, berarti dia masuk ke dalam makna ayat ini. Itu ayat kul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Karena perkataan orang kafir yang dikafirkan oleh Nabi tadi, yang dia mengolok-olok Allah, mengolok-olok Rasul, mengolok sahabat, ini yang dia mengatakan ma ra'ayna mithla qurra'ina, kita tidak pernah melihat qurra kita ini, ulama kita ini, qurrahum al ulama, maka ini mencakup ulama fi kulli waqtin, di setiap waktu. Ya, ulama mereka memiliki ihtiramuhum. Maka mereka memiliki hak untuk dimuliakan, diagungkan. Kenapa? Karena mereka membawa Al-Qur'an, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka membawa ilmu, menyampaikan ilmu kepada manusia. Maka wajib untuk memuliakan mereka. Nah, terus Syekh Wardono, fadhol. Abidi. Fa'il dari yastaghfiru kullu shay'in hatta khitan. Nah, perhatikan, khitan ini bagusnya dijadikan huruf ataf. Karena hatta ini bisa harf jar, hatta matla'il fajr. Bisa juga ataf. Akal itu sama kah hatta ra'saha misalkan gitu. Nah, ataf biar cocok, biar enak ke kullu. Nah, jadi khitan ikut beristighfar. Ikut memohonkan ampunan. Khitan itu apa sih? Jamak dari apa? Hud. Ikan yang gede, paus. Terus terus bi syar'i illahi. Qala ta'ala innama yakhsha Allaha min 'ibadihi al-'ulama. Fal 'ulama hum ahlul khashyati Allahi, li'annahum ya'rifuna Allaha haqqul ma'rifati. Haqqul ma'rifati. Itu dia sebagai apa? Haqqa maf'ul, maf'ul mutlak. Nah, masdar yang dari ya'rif itu nanti yang menempati mudhof ilaihnya. Ya. Terus fahum yajlunahu. Ah, masa yajlun? Yujillun. Wa ya'limunahu. Wa yu'adzimunahu. Wa yakhshawnahu. Wa kullama zada ilman insan. Fa'il. Makanya muhtaratnya hadir. Muhtarat enggak pernah hadir lagi sih. Alasan. Fa'il aja enggak tahu sekarang dia yang mana. Ayo terus. Kullama zada ilmul insani zadat khasyatihi. Lah, khasyatihi. Apa berarti enggak paham nih udah enggak ngerti udah. Apa irobnya khasyah? Khasyah sini anu. Anu. Hah? Fa'il anu aja. Anu itu asma'u sitta. Ya. Kan begitu kan? Anu. Ya, tapi ya jadi khomsa. Kata Ibnu Malik apa di Al-Biyah? Wa fi hadzal akhiri an-naqsu ahsan. Tapi yang ahsan, yang anu itu diakhirkan, itu lebih baik di nakas. Apa nakas? Yo robu bil harokat. Nah, diirob dengan harokat. Terus? Zadat khasyiatuhu lillahi jalla wa'ala. Fayajibu ikhtirabul ulama'i. Watawakir watawakir watawakir faman tanaffasakum fa innahu yakunu dakhilan fi ma'na hadhihi al-ayati abillahi wa ayatihi wa usulihi kuntum tastahzi'un. Udah kayaknya gua mau lanjutin lagi ayatnya. Ya. Wahyu kalau min hadza maka diambil dari sini. Ini sudah dibaca belum? Sudah ya. Yaqul maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan abid ahli ibadah tanpa ilmu itu seperti keutamaan qamar bulan ala sa'il kawakib dibandingkan dengan seluruh bintang-bintang. Bintang-bintang bercahaya, iya, tapi cahayanya sedikit. Ya, cahayanya sedikit. Itu pun cuma bisa memberikan cahaya buat diri dia aja. Buat diri dia aja. Itu pun rame-rame udah banyak ribuan jutaan. Tetap aja. Anak-anak kecil nyebutnya bintang kecil. Di langit yang biru. Kan begitu? Iya. Bintang kecil anak kecil nyebutnya. Nah kalau bulan, Masya Allah. Nah, bulan itu menerangi. Ya. Mana lagi tadi? Maka juga sabda Nabi SAW, innal alima yastaghfiru lahu kullu syai'in. Maka orang yang berilmu seluruh segala sesuatu akan beristighfar memohonkan ampunan kepada Allah untuk dirinya. Untuk dirinya. Ya, hatta al-haytanu fil bahr. Sampai-sampai haytan zaman dari Hud, ikan-ikan besar yang ada di lautan. Maka orang yang berilmu, maka mereka memiliki nilai al-qadru qadruhu, nilai yang tinggi. Maka yang dimaksud dengan orang yang berilmu adalah berilmu dan terkait tentang syariat Allah. Bukan berilmu tentang hal duniawiyah. Ya. Bukan. Ya, Allah Ta'ala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Nah ini, sesungguhnya yang khasyah kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Maka ulama merekalah ahlu khasyatillah, orang-orang yang khasyah kepada Allah, karena mereka mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Mereka memuliakan Allah, mengagungkan Allah, khusyuk, takut, khasyah kepada Allah. Semakin bertambah ilmu seseorang, semakin bertambah khasyahnya kepada Allah. Maka wajib untuk memuliakan ulama, menghormati mereka. Maka barang siapa yang merendahkan mereka, maka dia masuk ke dalam cakupan makna ayat ini, qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Sabian wa saminan, coba dibaca di sini ya. Berikutnya Albar. من العجب أن الذي تكلم في المجلس واحد وفي المجلس واحد والله عمم الحكم فقال قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون نسب الاستهزاء إليهم جميعا لماذا؟ لأنهم لم ينكروا فعمهم الحكم فعمهم الحكم لأنهم لما سكتوا على المنكر صاروا شركاء مع فاعل المنكر ولهذا لما أنكر عليهم هذا الشاب برئ هذا الشاب برئ من الإثم وأنزل الله تصديقه في كتابه وأما هؤلاء فلم ينكروا فدل أن الذي يحضر مجالس الكفر والاستهزاء بالدين وبالرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والعلماء ولا ينكر يتناوله الحكم حكم أو يتناوله الحكم قال حسب شكرا نعيني نريني كتجو مولياء احترام عموم المسلمين وأفرادا وجماعات مموليكان secara umum kaum muslimin, apakah individu maupun jamaah, masyarakat secara umum. Yang ke-8, minal ajab, namun yang mengherankan adalah bahwa yang berbicara di majelis tersebut wahidun, satu orang aja. Yang dia menyatakan ma ra'aina mithla qurra'ina haula'i. Arghaba butunan wa aqdaba al-sinan wa ajbana indalikah. Hanya ngomong satu orang ya, yang melirik Rasulullah dan sahabat. Namun Allah menyamakan hukum kepada mereka. Allah Ta'ala berfirman, qul abillahi wa ayati rasuli kuntum. Allah tidak berfirman kunta, tapi kuntum. Tastahzi'un, Allah tidak berfirman tastahzi'un, tetapi dengan waw jama'ah, kalian. Ya. Maka nusiba al-istihza'u, istihza' itu dinisbatkan kepada mereka semuanya. Kenapa? Karena mereka tidak mengingkari, ya, tidak mengingkari istihza' dari satu orang tadi. Maka Allah pun menggeneralkan hukum vonis kufur kepada mereka. Karena mereka tatkala mereka diam dari kemungkaran, jadilah mereka sekutu dari pelaku kemungkaran tadi. Wadihada, oleh karena itu tatkala amma angkara alaihim hadha syabu, tatkala ada seorang pemuda yang mengingkari mereka, maka dia pemuda tadi lepas dari dosa, dan Allah membenarkan, Allah menurunkan ayat untuk membenarkannya di kitabnya. Amma haulai, ada pun yang lain yang sisa, mereka tidak mengingkari, ya, maka mereka masuk ke dalam cakupan ayat ini. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya orang yang hadir di majlis, yang majlis tersebut adalah majlis kekufuran, majlis istihza', mengolok-olok agama, mengolok rasul, sahabat, ulama, dan dia tidak mengingkari, maka dia masuk ke dalam cakupan hukum ini. Ya. Terus dibaca. Nah, Mas Yanto. Yukfaru biha wa yastahzi'u biha wa la taqudu ma'ahum hatta yaqudu bi hadithin ghairi innakum idam mithluhum inna allaha jami'u nafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a wadalla ala anna alladhi la yunkiru subbarullahi sabbarullahi aw sabbar rasuli sallallahu alaihi wasallam wa sahabati aw sabbar dini aw sabbar ulama'i annahu yakunu mithlu sabbi sawa'un bisawa'in li'anna allaha nasabal istihza'a ila al-majmu'ati ma'ana mutakalimi wahidun fahadihil ayatu fiha ibarun wa'kamun azimatun yang bagi lil muslimi ayata amalaha wa yatadabbaruha li'alla yaqa'a fi syai'in mimma hudirat minhu wa hadil hasbuk cukup. Ya, kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa idza ra'aita alladziina yaquduuna fi ayatina, apabila engkau melihat orang-orang yang berbicara, yaqudun ini maknanya banyak, bisa mengolok, bisa bicara tanpa ilmu, ya, tentang ayat-ayat kami, fa'arid anhum, maka berpalinglah dari mereka, hatta yaqudu fi haditsin ghairi, hingga mereka berbicara pada pembicaraan yang lain. Wa iman yunsiyannaka syaitan, ya, maka setan akan melupakan engkau, fala taqud ba'da dzikra ma'al qaumin dzalimin, maka janganlah engkau duduk bersama mereka setelah peringatan tadi bersama orang-orang yang zalim. Allah Ta'ala berfirman, qad nazzala 'alaikum fil kitab, Allah telah menurunkan kepada kalian di kitab, an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha, apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari, wa yastahza'u biha, ayat-ayat Allah diolok-olok, fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairihi, maka janganlah kalian duduk bersama mereka hingga mereka berbicara dengan pembicaraan yang lain. Nah, mana lagi tadi? Innakum idzan mithluhum, kalau begitu kalian seperti mereka. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina jahat fi jahannam jami'a, Allah mengumpulkan orang-orang munafik dan kafir di jahannam semuanya. Maka ayat ini menunjukkan bahwa orang yang tidak mengingkari celaan terhadap Allah dan Rasul, celaan terhadap sahabat, atau celaan terhadap agama, atau celaan terhadap ulama, maka dia masuk ke kategori, ya, orang yang mencela. Sama saja. Kenapa? Karena Allah Ta'ala menisbatkan celaan tadi kepada semuanya, walaupun yang berbicara itu hanya satu. Ya. Sebentar. Lanjut lagi, ya. Mana lagi sekarang? Ya. Fa hadhihi ayatu fiha ibarun. Ibar jamak dari ibrah. Maka di ayat ini terdapat ibrah, pelajaran-pelajaran. ya wahkamun dan hukum-hukum yang azimah yang sangat agung besar yang bagi muslim ayata'am malaha wa yatadabbaraha, yang sudah sepatutnya bagi setiap muslim untuk memperhatikan dan mentadaburinya. Kenapa? Supaya dia tidak terjatuh sedikit pun ke dalam perkara-perkara yang dia sudah diperingatkan darinya. Wa hadhil umur katsiratun. Ini ya. Nah, ini belum baca. Fadl Fahadi. Perkara ini sangat banyak sekali pada binas, pada masyarakat al-yawma saat ini. Fal istihza bid-din, maka mencela, mengolok-olok agama ulama, mencela, mengolok-olok sunnah Quran, kathirun, banyak sekali. Mereka mengatakan Quran, sunnah sudah enggak cocok lagi di zaman ini. Subhanallah. Subhanallah. Negeri kita ini enggak cocok berundang-undang dengan undang-undang Islam. Karena negeri kita bukan negeri Islam katanya. Ini kekufuran. Murtad ya ikhwan. Enggak main-main ini. Ya, kata dia lagi apa? Mana tadi? Sunnah la yuhtajju biha. Sunnah itu enggak bisa dijadikan sebagai hujjah. Kenapa? Karena ini berdasarkan kutipan dari para perawi. Dari orang-orang yang sudah mati. Ngapain kata dia? Itu kan dari para ruwat, ruwat zaman para rawi. Orang Jawa sering ruwatan gitu ya. Apa tuh kalau ruwatan tahu Mas Manto? Hah? Ayo di. Hah? Itu para perawi itu. Ya. Nah, karena itu kan cuma mengutip dari para perawi, ngapain kita? Na'udzubillah. Ya, sekarang zaman maju kok kita kembali ke belakang kata dia. Iya tentulah. Ya. Kama anna khabar wahid, khabar wahid la yuhtajju bihi. Sebagaimana khabar wahid itu tidak bisa dijadikan hujjah kata mereka. Dan yang lainnya minal maqalat asyani'ah, dari ucapan-ucapan buruk mereka tadi. Kadzalika demikian pula mimma yaktubu bi suhub, dengan apa yang ia tulis atau yuktabu yang ditulis di suhub, di koran-koran, wa yudha'u dan disiarkan, disebarkan, wa yabussu, bassa yabussu, menyebarkan. Dulu sering ada lelucon di teman-teman, kita ini kapan kita bahsul masail. Bahsul masail. Nah, teman-teman jangan bahsul masail. Kalau bahsul masail itu mengkaji, membahas. Kalau antum itu bahsul masyakil. Malah menyebarkan muskilah. Bahsul masyakil. Nah, bahsa ya busu. Nah, menyebarkan fi wasailil bassi, menyebarkan keburukan tadi, pemikiran-pemikiran sesat tadi, ya, dalam berbagai sarana penyebaran informasi berupa apa? Tanakus, berupa pelecehan terhadap agama Islam, wal itida' alaihi, dan menyerang melawan agama Islam ini sangat banyak sekali. Kalau kana hada minil kufari lahanal amru. Seandainya ini dilakukan oleh orang kafir, ya perkaranya mudah dihukuminya. Kenapa? Karena tidak ada dosa setelah kekafiran. Maksudnya apa? Tidak ada dosa setelah kekafiran. Itu kalau dia orang kafir ngapa-ngapain aja, emang udah kafir. Bukannya orang kafir ya dia enggak berdosa, ya dia berdosa. Orang kafir yang pelangak-pelongo dengan orang kafir yang membunuh, yang maksiat, dosanya yang pelangak-pelongo lebih ringan. Paham enggak sini? Abu Thalib makanya lebih ringan dibandingkan dengan Abu Jahal. Kenapa? Karena Abu Thalib di dunia enggak seperti kelakuan Abu Jahal. Ya, ini artinya tidak ada dosa yang diperhitungkan sebagai kekufuran ya tatkala orang kafir mengejek Islam. Kenapa? Karena dia udah kafir. Namun muskilah adalah anna hadza yahdusu biman yantasibu ila al-islam. Ini terjadi dari orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam. Wa yadai al-ilma, bahkan dia mengklaim dia punya ilmu sebagai ustaz. Ya. Hah? Oh, ini belum dibaca. Padahal sekarang wa yadai al-ilma aja. Taqaddal, dibaca bihar. Fadal Bihar. Ainul Bihar. Bihar kelamaan. Randy. Repi kok Randy sih. Ah? Yatanaqqasu al-ahkama asy-syari'ata. Syar'iyyata wal ayati wal adillata wa annaha dhaniyatun wala tubil ilma wa ma asbaha dhalika min al-maqalati ash-sha'niyati awil kalami fil ulama'i wal waqi'ati fi a'radihim Awil kalam fil ulama'i wal waqi'atu fi a'radihim wa annahum ulama'u haydin wa nifas wa annahum ulama'u salatina mudahanatin mudah pun nilai hasbuk cukup. Dia mengklaim ilmu, dia melecehkan hukum-hukum syar'i, ayat-ayat yang menunjukkan kepada syariat, atau dia menduganya itu tidak memberikan faedah ilmu dan yang semisalnya dari ucapan-ucapan yang buruk mereka, atau dia berbicara membicarakan ulama al-waqi'ah, mencela ulama fi aradihim terkait kehormatan ulama. Ya, wa annahum ulama'u hayat nifas, dicela itu ulama haid nifas saja. Artinya apa? Kerjanya cuma bahas toharoh aja, haid nifas. Kayak ulama kita dong, memikirkan jihad gitu. Fikul wake. Nah, itu celaan terhadap ulama itu kayak begitu. Wa annahum ulama usalatin, bahwa mereka itu cuma ulamanya sultan, pemimpin. Ya, mudahanah ulama yang penuh bahasa basi. Ya. Dan yang semisalnya dari ucapan-ucapan buruk mereka, allati yuraddidunaha, yang sering mereka putar-putar bolak-balik itu aja. Wa yaktubunaha, yang mereka tulis mimma la yakhfa, dari hal yang tidak samar lagi. Terus ridho, baca ridho. Wallahu ta'ala dakaro, jangan ditasdid kafnya. Dakaro anna kufara yaskharuna minal mu'minina wa yatanaqasuna qala innal ladina ajramuka minal ladina amanu yadhakun wa idamahu bihim yatawamasun wa idamahu qalabu ila ahlihim qalabu fatihim wa idamahu qalabu madaniyah waruki wal hadarati wa ma ashbaha dhalika min al maqalat wa annahu la yasluhu li hadha al zaman la yasluhu wa annahu la yasluhu li hadha al zaman sabit. Nah, kadzalik, demikian pula mereka mengolok-olok sunnah Rasulullah dan mengatakan, sunnah itu cuma kusyur kulit. Ya, semisal membiarkan jenggot, mencukur kumis, menipiskan kumis. Mereka mengatakan kalian ini cuma sibuk sama kulit aja. Menggunakan ciwak itu kusyur, kata mereka. Kulit aja. Hah? Kejauh banget. Dari yang mana yang belum terjemahin? Jauh ya. Mana yang udah capek berarti? Kullu hadza dakhilun fil ma'na al-ayat. Semua ini masuk ke dalam cakupan makna ayat yang mulia tadi, ala sahibihi minal wa'id. Ya, yang mengancam orang-orangnya tadi sebagaimana yang Allah sebutkan di ayat ini. Dan Allah Ta'ala menyebutkan bahwa orang kafir yaskhuru, mereka mengejek kaum mukminin dan merendahkan mereka. Allah Ta'ala berfirman, innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa mereka mentertawakan orang-orang yang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun. Apabila orang-orang beriman melewati mereka, mereka saling mengedipkan mata. Apabila wa idza qalabu ila ahlihim inqalabu fakihin. Apabila mereka kembali kepada sesama mereka, mereka kembali dalam keadaan gembira. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Apabila mereka melihat hum kaum mukminin, maka mereka akan mengatakan, oh ini orang-orang sesat ini. Nah, ini orang-orang yang sesat. Ya. Kalau sekarang, ya orang-orang awam melihat kaum muslimin, oh ini teroris ini. Ya, ini teroris. Ya, istri kayak cadar tuh istri teroris. Istri teroris. Kan begitu, ya enggak? Iya dan bila. Nanti ngelihat ya, ada ikhwan jenggotan, perempuan cadar empat, istri teroris, mertua teroris, adik teroris, dia enggak tahu padahal itu istrinya semua. Ya Pak Anwar ya. Padahal semua istrinya bukan mertuanya. Nah, lu pakai cadar enggak kelihatan. Nah. Apa? Istris. Nah, kayak gitulah. Mana lagi tadi? Aduh, kelewat lagi. Ya sifu. Maka mereka mensifati kaum mukminin bahwa mereka dolun, sesat. Mereka mensifati agama ini bahwasanya agama ini adalah kesesatan. Mereka mengatakan agama ini ya'uku anil madaniyah. Agama ini cuma ngalangin, menghambat peradaban, waruki, kemajuan, hadarah, kultur, budaya kita. Wa masbahdat minal maqalat. Dari berbagai ucapan mereka bahwasanya agama ini udah layak suluhu li hadzal zaman, enggak layak lagi untuk zaman ini. Ya. Makanya seminim-minim pemahaman orang zaman sekarang itu sekulerisme, memisah antara urusan agama dan kehidupan sehari-hari. Maka mereka mengatakan udah jangan bobo agama deh, nah, sekuler. Jangan bobo agama deh. Kenapa? Kalau beragama menghambat kata mereka. Ini kekufuran sekuler. Yang parahnya lagi naik dari itu liberal. Oh bebas ngapain aja. Nah, pluralis, menganggap semua agama benar. Sekuleris, liberalis, pluralis, kata para ulama apa? Kufur murtadun kata Syekh Fauzan. Ya, sekuleris, pluralis, ya, bahkan ditambahkan oleh Syekh nasionalis murtadun. Nasionalis yang gimana? Yang mengedepankan mahabbah waton dibandingkan dengan mahabbatullah, mahabbatur rasul, mahabbatul Islam. Ya. Hubul waton boleh enggak? Boleh. Antum cinta kampung antum kan? Mas Agus di mana kampungnya? Kebumen, cinta dia. Pak Edi apalagi? Nama kampungnya Brebes ditulis-tulis. Edi Brebes. Cinta dia mau Brebes. Ya enggak? Ya enggak apa-apa, tapi enggak boleh menjadikan Brebes atau kampung itu melebihi. Itu syirik akbar loh, mahabbah itu. Syirik akbar. Ya. Alladzina amanu asyaddu hubbalillah. Ayat sebelumnya apa? Walladzina takhadhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubillah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Nah, ini orang beriman sangat besar cinta kepada Allah. Cinta kita kepada sesuatu yang lain sama, selevel, semisal dengan kecintaan kita kepada Allah kadarnya, itu kufur. Apalagi lebih besar. Setelah cinta pada Allah, cinta kepada Rasul. Kata Nabi apa? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia menjadikan diriku sebagai sosok yang ia cintai melebihi kedua orang tuanya dan manusia secara umum. Habis itu apa? Amal Islam. Qula billahi wa ayati wa rasulihi. Ya, apa? Bukan kuntum tastaziun. Apa ayatnya? Aduh, lupa. Allah musta'an. Mana-mana para qurra? Bantu ana. Hah? Huffaz bukan qurra ya. Huffaz. Apa? Fatarabbasu. Taubah juga ya? Hah? Apa? Ya, ayat awalnya gimana? Kul in kuntum, kul in kuntum, kul in kana. Bukan in kuntum. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum. Katakanlah jika bapak kalian, anak-anak kalian, ya, wa ikhwanakum, ashiratukum, mal kalian, harta kalian, buyut kalian, ahabba ilaikum, itu lebih kalian cintai daripada Allah Rasulnya, jihad fisabilillah, fatarabbasu, tunggulah. Nah, berarti Allah Rasul jihad amalan dalam Islam. Maka amal dalam Islam mesti lebih kita cintai. Ya, enggak boleh cinta negara sampai harga mati, kesyirikan. Ya. Kesyirikan enggak boleh. Ya. Enggak boleh ke. Mana lagi tadi? Hah? Wah, dia mulai ngantuk. Maka dari kaistasiuna bi sunnati rasulili rasulih sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula mereka mengolok sunnah rasul, mereka mengatakan sunnah itu cuma kusur kulit aja. Semisal ya, membiarkan jenggot, menipiskan kumis. Mereka mengatakan kalian ini cuma sibukin sama yang kulit-kulit aja. Menggunakan siwak itu kusur. Ya. Dan mereka bahkan apalagi kata mereka mengingkari isbal pada pakaian itu kusur. Mereka mengatakan daunas, sudah biarin aja orang-orang mengenakan apa yang mereka inginkan, mengenakan pakaian apa yang mereka inginkan. Sufur itu kasyaf. Ya, kasfun itu sufur. Bukan safar ya. Sufur itu kasyaf. Artinya apa? Sufurun nisa, wanita menyingkap aurat mereka. Ya. Wa anna sufurun nisa artinya wanita enggak pakai jilbab itu minal kamal. Wah, ini berarti perfect. Maju berarti. Wa anal hijab. Nah, tapi kalau pakai hijab ini minal khusyur, kulit doang. Ya. Idzan ma baqiya, kalau begitu apa yang tersisa dari agama ini? Sarad dinu kulluhu kusyurat. Semua agama ini menjadi kulit. Bal innahum yakulun inna syirka wa ibadatal kuburi minal umuri alhinati. Bahkan mereka menyatakan bahwasannya kesyirikan, peribadatan kepada kubur, ini perkara-perkara yang ringan. Hadihi akidatuhum wahum ahrarun fi akidatihim. Itu akidah mereka. Mereka bebas pada akidah mereka. Ini udah dibaca belum? Belum ya. Cukup dulu deh ya. Wah, waktu bertahmid dia. Bertahmid dia. Ya Allah. Jadi beban namanya. Hah? Berarti beban ya. Saya jadi semangat lagi nih. Cukup deh ya. Nanti kita lanjut lagi. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wa astaghfiruka wa atubu.